أما بعد، معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعاً، والحمد لله kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Awa'iqut Talab yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Abdus Salam bin Barjas Ibni Abdul Karim rahimahullah. Qala rahimahullah. Setelah beliau menyebutkan kalam penjelasan dari Al-Imam Ibn Al-Jawzi rahimahullah, dan sebelumnya adalah perkataan Al-Hafidz Ibn Abdul Bar rahimahullah, kemudian beliau mengatakan fahadihi sadaratun min tawjihatil ulama rahimahumullahu ta'ala li talibil ilmi. Maka ini apa yang telah beliau sebutkan dari penjelasan para ulama merupakan sadaratun. Sadarat jamak dari sadratun. Sadratun adalah mutiara-mutiara kecil. Maka beliau mengatakan ini adalah mutiara-mutiara yang berkilauan dari taujihat, arahan dan bimbingan para ulama yang semoga Allah memberikan rahmat kepada mereka untuk talibul ilm, untuk para penuntut ilmu, untuk para santri. Wahia khulasatu tajaribihim fi tariqit ta'allum. Dan dia, apa yang telah disebutkan itu adalah ringkasan tajribah mereka, uji coba atau perjalanan mereka di dalam jalan menuntut ilmu. Apa yang disebutkan oleh para ulama dari yang telah berlalu penjelasannya itu merupakan ringkasan, ringkasan pengalaman para ulama di dalam cara menuntut ilmu, cara belajar. Ahduha lana hifadun ala waktina. Yang mereka memberikan hadiah kepada kita dengan mutiara-mutiara tersebut, menghadiahkan mutiara tersebut kepada kita dalam rangka menjaga waktu-waktu kita, biar kita tidak terlalu capek, tidak mencari-cari, tapi kita sudah jelas arahnya, jelas jalannya di dalam belajar. Apa cara belajar yang harus kita tempuh? Ini hadiah dari para ulama yang diberikan kepada kita. Kata beliau, untuk menjaga waktu kita. Karena kemarin sudah kita baca bahwa apa? Al-umuru qasirun wal-ilmu kathiratun awal-ulumu kathiratun. Umur itu pendek, sedangkan ilmu itu banyak. Kalau kita masih capek-capek mencari dan itu belum pasti, masih meraba-raba, menduga, mengira, belum jelas, terlalu capek, hasil belum jelas, kemudian usaha sudah sangat melelahkan. Ketika para ulama sudah memberikan bimbingan dan arahan kepada kita, cara belajar seperti ini loh, dan itu sudah menghasilkan, sudah terbukti dan sudah teruji, sehingga jalan kita akan menjadi pendek dan akan membuahkan hasil. Sehingga apa? Waktu kita tidak hilang percuma. Umur kita tidak hilang apa? Secara sia-sia. Kenapa? Jalannya sudah jelas. Jalan yang membuahkan hasil. Metode dan caranya sudah jelas. Tidak melelahkan. Qala wa ri'ayatan li ta'sisina 'ala nahjil qawim. Dan dalam rangka menjaga pondasi kita dalam belajar, landasan kita dalam belajar di atas apa? Jalan yang lurus dengan cara yang benar. Kata beliau, juga dalam rangka menjaga dasar dan fondasi kita di dalam belajar di atas cara atau jalan yang lurus, tidak bengkok atau tidak menyimpang. Fala nakhid an tariqihim, maka janganlah kita menyimpang, menyelisihi an tariqihim, dari jalan mereka. Para ulama sudah membuktikan, mereka sudah mempraktekkan cara belajar. Jangan sampai kita keluar dari cara mereka, keluar dari metode mereka di dalam belajar. Kenapa? Li'alla yaqa'al khalalu fi ma'lumatina, supaya tidak terjadi kerusakan, tidak ada khalal fi ma'lumatina, pada maklumat ilmu yang kita dapatkan. Ketika kita mengikuti jalan para pendahulu dalam belajar, akan sempurna ilmu yang kita dapatkan. Ketika kita meninggalkan jalan mereka, ketika kita menyimpang dari cara mereka dalam belajar, maka ilmu yang kita dapatkan pun akan terdapat apa? Kerusakan dan kekurangan. Fatahu nana, maka ilmu itu, maklumat yang kita dapatkan dari belajar, ilmu yang kita dapatkan dari belajar akan mengkhianati kita. Kenapa mengkhianati? Karena ilmunya tidak kokoh, ada kekurangan dan kerusakan di dalam mempelajarinya, sehingga ilmu itu mengkhianati kita. Wa nahnu ahwaju manakunu ilaiha, dan kita apa? Ahwaj, lebih butuh, sangat butuh kepadanya. Sangat butuh apa? Kepada maklumat, kepada ilmu tadi. Karena ilmu ini ada khalal, ada kerusakan, ada kekurangan, sehingga ketika kita butuhkan, hilang ilmunya, atau tidak sempurna, atau gambarannya salah. Padahal kita sangat butuh, kita memerlukan ilmu itu. Kata beliau rahimahullah, di sini menunjukkan kepada kita bahwa seharusnya bagi kita dalam belajar sesuai dengan arahan dan bimbingan para ulama, baik metode ataupun cara mempelajarinya, sebagaimana contoh yang telah disebutkan oleh beliau. Dan seyogianya seharusnya bagi kita untuk tidak menyimpang dari jalan mereka, apakah berlebih-lebihan ataukah meremehkan. Itu kuno, dan sekarang bukan seperti itu. Mungkin orang sekarang mengatakan, ah kuno, belajar kok cuma pakai kitab. Sekarang itu modelnya Android, belajar ya pakai Android, semuanya Android. Apakah ada para ulama dulu yang lulus dari Android? Android saja belum ada, komputer belum ada. Iya, ini alat membantu, iya. Tapi jangan melupakan cara mereka belajar dengan membaca kitab para pendahulu. Belum ada komputer memiliki murid kemudian menjadi syekh. Belum ada android punya murid, punya santri menjadi ulama. Belum ada. Ini lo ulama, gurunya siapa? Android. Ya, ulama android. Belum ada. Nah. Qala rahimahullah wa malam yusafihi aliman bi usulihi fayakinuhu fil muskilati zununu. Barang siapa yang tidak mengobati dia seorang alim dengan pondasi mereka, dengan apa, dasar-dasar mereka, fayakinuhu fil muskilati, maka keyakinan dia dalam perkara-perkara yang muskil, yang sulit, dhununu adalah persangkaan. Sesuatu yang dia yakini ternyata apa? Itu baru persangkaan. Baru apa? Baru persangkaan saja, belum pasti. Qala rahimallahu Ibnu Abdul Bar itna'a tulab al-ilmi fi zamanihi wa'ab alaihim khurujahum an tariqati ta'allumil ma'rufati inda salaf. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Ibnu Abdul Bar rahimahullah ketika beliau meratapi para penuntut ilmu di masa beliau. Dan beliau mencela mereka para tulab. Kenapa? Karena mereka keluar dari cara belajarnya para salaf yang telah diketahui. Ibnu Abdul Bar rahimahullah itu meratapi para tulab, para santri, dan mencela mereka dikarenakan mereka keluar dari cara belajarnya para salaf. Mereka meninggalkan cara belajarnya para salafus saleh. Faqala, maka beliau mengatakan, Ibnu Abdul Bar, walam rahimakallah, dan ketahuilah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu, anna talabal ilmi fi zamanina hadha wa fi baladina qad hada ahluhu an tariqi salafihim. Sesungguhnya menuntut ilmu di masa kita sekarang ini dan di negeri kita ini, sungguh para pelakunya telah menyimpang. Hada ahluhu, para pelakunya telah menyimpang dari jalannya para pendahulu mereka. Mereka menyimpang, meninggalkan jalan para salaf dalam belajar. Wasalaku fi dzalika ma lam ya'rifhu a'immatuhum. Dan mereka menempuh jalan di dalam menuntut ilmu pada jalan yang tidak dikenal oleh para imam-imam mereka. Membikin jalan sendiri, membikin cara sendiri dalam belajar, tidak mengikuti cara belajarnya para pendahulu. Wabtada'u fi dzalika ma bana bihi jahluhum wa taqsiruhum an maratibil ulama'i qablahum. Kemudian kata Ibn Abdul Bar rahimahullah, wabtada'u fi dzalik, dan mereka membuat bid'ah, cara yang baru dalam belajar. Apa yang telah jelas dengannya kebodohan mereka dan kekurangan mereka dari apa? Maratib, tingkatan dan derajat para ulama sebelum mereka. Mereka tidak punya kedudukan yang setingkat dengan para ulama pendahulu, tetapi mereka membuat jalan yang baru di dalam apa? Jalan yang baru di dalam belajar. Tidak mengikuti, tidak mencontoh jalannya para salafus soleh di dalam belajar. Ini kata Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Qala rahimahullah, wa qad rattaba Ibnu al-Jauzi jadwalan li talibi yablughu bihi al-muntaha. Dan sungguh Al-Imam Ibnu al-Jauzi rahimahullah telah menyusun jadwal. Menyusun apa? Jadwal li talib, untuk santri. Yablughu bihi al-muntaha, yang dengan jadwal tersebut tertib urutan dalam belajar, yang dengannya akan sampai kepada apa? Puncak tujuan atau puncak ilmu yang ingin dia capai. Dengan apa? Jadwal tersebut, ya, seseorang akan sampai kepada puncak ilmu yang dia inginkan. Faqala, maka beliau mengatakan, wa awalu ma yanbaghi an yukallafu ay talibul ilmi fi sabahu, dan perkara yang pertama yang seyogyanya an yukallaf seseorang talibul ilmi diberikan beban di masa sobahu, di masa kecilnya, adalah hifdzul qur'ani mutqinan, menghafal Al-Qur'an dalam keadaan mutqin. Ini jadwal yang pertama, urutan yang pertama dalam belajar. Pertama apa kata Ibnu al-Jauzi? Menghafal Al-Qur'an dengan apa? Mutqin. Menghafal Al-Quran, ini yang pertama. Makanya para santri semangat dalam menghafal, karena ini ilmu yang pertama. Ini tahapan yang pertama, tingkatan yang pertama adalah menghafal Al-Quran dengan catatan apa? Mutqinan, dalam keadaan mutqin, kokoh, kuat hafalannya. Ya, tidak sebagaimana kita ketika menghafal setoran lancar, ketika mau imam, mana tadi yang dihafalkan, ya, yang disetorkan, ternyata sudah pergi. Diingat-ingat, tidak ingat-ingat, semakin diingat semakin bercampur hafalan kita. Itu kita yang menunjukkan bahwa kita tidak mutqin. Tidak apa? Mutqin. Maka harus apa? Mutqinan, kata beliau. Dengan apa? Mutqin. Dengan kokoh dan kuat. Kapanpun dikeluarkan hafalan, bisa keluar. Bagaimana supaya mutqin? Ya, diulang-ulang. Ya, dimurojaah. Ya, dibaca. Jangan malas membaca. Jangan malas murojaah. Semangat nambah. Murojaah ternyata lebih berat. Iya kan? Iya, tegel. Menambah semangat, ya, bisa satu halaman, bisa satu lembar, tapi untuk murojaah berat. Maka harus lebih semangat di dalam murojaah. Lebih semangat di dalam mengulang. Kenapa? Karena mengulang itu lebih banyak. Mengulang lebih banyak yang diulang. Qala fa innahu yathbutu wa yahtalitu bil lahmi wad dam. Maka sesungguhnya dia, Al-Qur'an yang telah dihafal dengan mutqin, itu akan kokoh, wa yahtalitu, dan akan bercampur bil lahmi, dengan daging, wad dam, dan darah. Seperti kalau kita baca Al-Fatihah. Kenapa toh kok baca Al-Fatihah mayoritas imam lancar? Iya apa tidak? Kenapa kira-kira? Karena terus dibaca, diulang, dibaca. Paling tidak satu Hari satu malam berapa? Paling tidak 5 kali ya. Sholat wajib paling tidak itu. Sehingga kalau seorang baca Al-Fatihah ini tidak lancar, dipertanyakan nih kalau sholat baca atau tidak. Karena sering diulang dan terus diulang, akhirnya menjadi mutqin. Yang kata beliau, wa yahtalitu bil lahmi waddam, dan akan bercampur dengan darah, dengan daging dan darah, akhirnya menyatu. Sehingga apa? Kapanpun mau dikeluarkan hafalan, bisa keluar dengan benar. Tidak sebagaimana kita. Maka antum harus lebih semangat, lebih baik daripada kita sebagai guru yang di sini, khususnya dari saya. Antum harus lebih mutqin, harus lebih kokoh hafalannya. Harus diusahakan seperti itu. Jangan mengambil jeleknya. Ustaz saja kalau apa, imam lupa kok. Nah, jangan begitu. Harus apa? Saya harus lebih baik. Saya harus lebih mutqin. Caranya begitu. Nah, qala thumma, kemudian setelah itu menghafal Al-Quran apa? Kata Ibnul Jauzi, thumma muqaddimatun fin nahwi. Kemudian muqaddimah di dalam nahwu. Ya'rifu bihal lahna, yang dengannya, dengan nahwu, akan mengetahui al-lahna, kesalahan. Oh salah, ini kenapa ini? Kok dibaca A? Kenapa ini kok dibaca U? Sehingga tahu, oh imamnya kok bacanya U ya? Oh berarti salah. Kenapa? Karena nahwu. Kenapa? Karena tahu nahwu. Yang beliau katakan muqaddimah. Tidak perlu tinggi-tinggi, tidak perlu banyak-banyak, dihafalkan jurumiyah dengan keterangannya. Itu kalau sudah hafal mutqin, insyaallah nahwu sudah bagus. Lebih-lebih kalau nanti dengan sarahnya, apakah tuhfah atau tuhfah tusaniyah atau tuhfah wusobiyah atau yang lain. Lebih-lebih kalau naik lagi di atasnya mutamimah, atau naik lagi di atasnya, ini sudah apa? Kenikmatan yang besar. Ini tahapan yang kedua. Pertama Al-Quran, yang kedua apa? Nahwu. Nahwu dikuatkan. Kenapa? Karena nanti kaitannya dengan ilmu usul. Usul fikih, nahwu diupayakan kuat. Usul tafsir, nahwu diusahakan kuat. Kenapa? Karena pembahasan lebih banyak pada perkara nahwu. Pada apa? Nahwu. Dan yang lainnya. Maka nahwu ini nanti dikatakan ilmu alat yang akan mengantarkan kepada seluruh ilmu. Kalau nahwunya tidak bisa, yang lain kesulitan. Mau belajar faraid, nahwunya belum bisa. Ini maksudnya apa? Mau belajar fikih, nahwunya belum, akan kesulitan. Maka apa? Perbaiki dan perbagus nahwu setelah hafalan Al-Quran. Qala summal fikhu, kemudian yang ketiga adalah fikih. Ya. Nahwu dengan beberapa tahapan sebagaimana kemarin ya. Tahapan yang pertama, yang paling ringkas, paling mudah, Al-Ajurumiyah, atau dikatakan matan Al-Ajurumiyah. Apa yang ada di Al-Ajurumiyah itu dihafalkan, itu sudah dikatakan mumtaz, zain, itu sudah bagus ya. Kalau dihafalkan sehingga tahu, oh ini apa ini, oh ini fa'il, fa'il itu apa, sudah tahu. Kedudukannya bagaimana, tahu. Maka diupayakan antum yang belajar matan Al-Ajurumiyah dihafalkan ya. Begitu ya, Gil? Dihafalkan toh. Yang sudah selesai di murojaah. Yang sudah selesai apa? Di murojaah. Tidak perlu banyak tambahan, tidak perlu banyak tafriat, perbedaan ini dan itu. Al-ajrumiyah matan itu difahami dengan baik, dengan kokoh, itu sebagai dasar yang akan mengantarkan kepada kemudahan berikutnya. Qala summal fikhu, yang ketiga adalah fikih. Madhaban wa khilafan. Yang pertama fikih dalam madhab. Kalau yang kita pelajari fikih madhab apa? Hambali, yaitu umdatul fikhi. Ini dulu dipelajari. Yang ada satu madhab. Tidak perlu banyak perselisihan, tidak perlu banyak perbedaan pendapat. Kenapa? Satu dikuatkan dulu sebagai dasar. Sebagai apa? Pondasi. Kalau pondasi saja belum kuat, kemudian sudah membicarakan tafri'at, ini khilaf demikian, dalilnya demikian, bantahannya demikian, ini demikian, dalilnya demikian, bantahannya demikian. Kita mau baru belajar, ini yang mana ini? Terus ini bagaimana? Rasanya berat sekali belajar. Kok seperti ini ya belajar? Makanya apa? Madhaban. Satu madhab dulu dipelajari, dikuatkan. Setelah itu khilafan. Khilafan, khilaf dalam satu madhab. Terjadi perbedaan pendapat dalam satu madhab. Seperti dalam madhab Syafi'i sendiri, Al-Imam Syafi'i punya qaulul jadid dan punya qaul qadim. Punya pendapat yang lama dan punya pendapat yang baru. Berarti di situ ada perselisihan. Satu madhab. Belum lagi kalau ini madhab Hambali demikian, dalilnya demikian. Madhab Hanafi demikian, dalilnya demikian. Ini madhab Maliki demikian, dalilnya demikian. Bantahannya demikian. Sudah, yang masuk di sini sudah apa? Banyak sekali. Ya, sudah apa? Sudah banyak sekali. Seperti kita belajar Durusul Lughah jilid 1 baru awal, kemudian suruh ngi'rab. Ini apa i'rabnya? Ini sudah, ya Allah, belajar bahasa Arab seperti ini ya. Ya. Sementara kita belum paham, artinya saja belum tahu. Nah, sehingga apa? Terasa berat. Kenapa? Karena tahapan kita tidak sedikit demi sedikit. Ibaratnya orang bawa, kita tidak dilatih sedikit bawa sedikit, tapi langsung apa? Di pundak ada, di punggung ada, di tangan ada, kaki ada. Gimana bawanya? Besok lagi tidak mau ya. Kenapa? Berat. Tapi kalau sedikit demi sedikit akan terasa ringan. Demikian juga dalam belajar, khususnya fikih. Karena yang paling banyak perselisihan ini dalam masalah fikih. Qala wa ma amkana ba'da hadza minal ulum fa khifdhuhu hasan. Dan apa yang mungkin, yang memungkinkan untuk dipelajari, mampu dia pelajari setelah ini, setelah apa? Pertama Al-Quran, yang kedua nahwu, yang ketiga fikih. Setelah itu memungkinkan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain, fahifdhuhu hasan, maka menghafalnya itu adalah bagus. Itu adalah apa? Bagus. Qala rahimahullah, ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Jauzi rahimahullah dalam Sayyidul Khatir. Qala wa yudafu ila dhalika an-nadharu fi mutunil hadith wa mustalahihi. Dan diidofahkan, ditambahkan kepada apa yang disebutkan oleh Ibn Al-Jauzi rahimahullah, yaitu melihat kepada matan-matan hadith. Matan apa? Kitab-kitab hadis. Mungkin apa? Awal Arba'in An-Nawawiyah. Yang ringkas dulu, yang pendek. Setelahnya itu mungkin apa? Bulughul Maram. Atau mungkin Umdatul Ahkam. Atau yang lain. Atau Lu'lu' wal Marjan. Bagus menghafal Lu'lu' wal Marjan. Kenapa? Di situ disebutkan hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sehingga diyakini semuanya apa? Sahih. wa mustalahihi. Demikian juga apa? Melihat eh, mempelajari mustalahul hadis. Istilah hadis sahih itu seperti apa? Istilah hadis itu hasan seperti apa? Istilah hadis itu dhaif bagaimana? Rawi dikatakan adil bagaimana? Dikatakan dhabit bagaimana? Kenapa hadis ini dhaif? Sebabnya apa? Dan seterusnya. Itu perlu apa? Dipelajari. Berarti tingkatan tahapan yang ke-4 setelah fikih. Kenapa? Liyakuna al-fikhu mabniyan al-Quran wama soha anir rasul sallallahu alaihi wasallam. Agar supaya fikih ini dibangun di atas apa? Al-Quran. Biar fikihnya ini didasari oleh Al-Quran, sehingga Al-Quran sebagai dalil dari fikih yang dipelajari. Demikian juga agar supaya fikih dibangun di atas apa yang sahih, dari hadis-hadis yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayablughu sahibuhu azirwata fil fadha'il, maka akan sampai pemiliknya, pelakunya, yang menghafal Al-Qur'an, mempelajari nahwu, mempelajari fikih, kemudian hadis dan mustalahnya, akan sampai kepada zirwah, puncak fil fadha'il, pada keutamaan. Ia akan sampai kepada puncak keutamaan dengan apa? Dengan tahapan. Dengan apa? Tahapan, tidak kemudian langsung naik di atas, tidak. Tapi apa? Sedikit demi sedikit, ma'al ayami wal layali, bersama pergeseran malam dan siang. Ilmu itu sedikit demi sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Itu arahan dan bimbingan para ulama di dalam kita belajar. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanahu أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا بارك الله فيكم